Attention please, kepada pengunjung yang terhormat, selalu perhatikan protokol kesehatan, ingat selalu 5M, dan selalu... Kenapa suara kamu? Iya nih, tenggorokan kok tiba-tiba jadi gak enak ya? Gangguan tenggorokan harus diseriusin, jangan dibiarin. Jadinya kan bikin aktivitas kamu terganggu. Iya sih, gak enak banget tau. Udah, istirahatin dulu tenggorokannya. Nih, sambil cobain Permen Woods untuk memberi sensasi melegakan tenggorokan. Aku coba ya. A, I, U, E, lega. Attention please, kepada pengunjung setia, bikin tenggorokan Anda lebih nyaman. Baru Permen Woods tersedia dalam kemasan pas di kantong dengan perpaduan rasa lemon dan madu untuk melegakan tenggorokan dan menyegarkan nafas kalian. Cuma Rp2.000, isi 2 tanpa pemanis buatan dan sudah tersertifikasi halal. Ayo, segera dapatkan di toko-toko terdekat. Woods, andalanku.